risalah yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Kesempurnaan nikmat agama yang Allah ridhai dan maha suci Allah, tidak ada sekecil apapun yang akan mendekatkan kita kepada ridhanya, yang akan mendekatkan kepada syurganya, kecuali Allah paparkan, Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, tidak ada perkara yang akan mendekatkan kepada amarah Allah, kepada an-nar, kecuali telah Allah terangkan dan Allah peringatkan di dalam agama yang utuh dan sempurna ini. Dan merupakan kesempurnaan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Menginginkan kepada setiap hamba ini untuk masuk ke dalam syurganya. Allah menginginkan perkara yang mudah untuk kita. Sebagaimana firman Allah, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian perkara yang mudah. "Wa la yuridu," dan tidak menginginkan untuk kalian perkara yang menyulitkan. Sehingga semua gerakan kehidupan manusia Allah berikan cahaya. Dan tentunya teramat dan sangat merugi dari sedikit dan pendeknya umur kita, kemudian kita menyia-nyiakan, tidak membingkainya, tidak menghiasinya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Agama yang sempurna. Tidak ada agama yang lain yang mengatur sedemikian detailnya melebihi daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan kepada kita. Kenapa demikian? Teramat banyak hikmahnya. Yang diantaranya tentunya Allah menginginkan kebaikan. Dan menginginkan apa yang dilakukan manusia menjadi kebaikan untuknya. Tentunya tatkala berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut ini insyaallah taala secara ringkas kita tidak akan membahas khilaf atau secara meluas, tetapi kita akan sebutkan secara ringkas bagaimana kesempurnaan dan keindahan agama kita yang demikian menakjubkan, mengatur, membawa umat ini sehingga mulia dengan apa yang dilakukannya, dan dengannya kita mengharap Allah ridha kepada kita. Dan perlu kita ingat, ada kalanya Allah ridha kepada seorang hamba dari sebuah perkara yang mungkin kuantitasnya sederhana. Sebagaimana yang kita ingat, bagaimana seorang yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam syurganya, Allah memberikan ampunan ketika Allah ridha kepada seseorang yang memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan. Demikian indahnya agama kita. Maka tentunya perkara-perkara yang ada dalam kehidupan kita tidak bisa untuk kita sepelekan. Hendaknya ada komitmen, ada upaya, dan ada kesungguh-sungguhan membingkai dan mengawal setiap langkah kita. Apakah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan? Kenapa? Ridha Allah kita inginkan. Ampunan Allah kita harapkan. Dan ini yang harus selalu ada. Safar. Dalam arti kata bepergian, setiap kita tentunya tidak pernah lepas. Setiap orang tentunya ada pergerakan. Dikatakan manusia yang berjiwa pejuang atau berjiwa progresif atau seorang yang tentunya memiliki kesempurnaan dalam nalar, dia menginginkan kebaikan itu bertambah dan bertambah. Oleh sebab itu, subhanallah, di dalam kehidupan tentunya dia ingin melihat. Ada kalanya ada sebuah tempat, ada kalanya sebuah tujuan yang harus dia sampai kepadanya untuk mendapatkan kebaikan. Oleh sebab itu, setiap kita tidak pernah, kita yakin, sudah, dan sesaat lagi mungkin kita akan melakukan safar. Karena setiap kita tentunya pernah melakukan safar. Dan sesaat lagi esok hari, atau kapan, wallahu a'lam, kita akan menempuh sebuah perjalanan. Dekat ataupun jauh. Dan semakin jauh tentunya semakin ada ketentuan fikih yang harus kita perhatikan. Baik, secara ringkas perhatikan kata-kata safar memiliki sebuah arti secara bahasa, yaitu terbukanya sesuatu, tersingkapnya wajah seseorang, itu dikatakan atau berasal kata dari kata-kata as-safar, tersingkap, terbuka. Ada alasan apa sebuah perjalanan dikatakan safar? Dikatakan oleh para ulama bahwa ketika seorang melakukan safar, bepergian, akan terlihat apa yang menjadi kebiasaan yang ada kalanya tidak diketahui oleh orang lain. Bagi seorang yang safar, kita akan bisa melihat ketika kita bepergian dengan sahabat kita sehari, dua hari, kita menginap di tempat yang sama, kita makan bersama, minum bersama, berbicara, maka akan tersingkap bagaimana karakter aslinya. Berbeda dengan sebuah persahabatan yang ada kalanya dia melihat, kemudian berpisah, bertemu di sebuah majelis, kemudian berpisah, kita berziarah, kemudian berpisah. Lain halnya dengan orang sekali lagi yang melakukan safar, yang berjalan secara bersama-sama, akan nampak karakternya. Apakah dia penyabar ataukah orang yang tergesa-gesa? Apakah dia orang yang bersemangat ibadah ataukah orang yang ada kalanya terlalaikan? Apakah orang ini terbiasa untuk menahan pandangannya ataukah orang yang biasa melepaskan? Ataukah perkara dan keadaan yang ada kalanya tersingkap ketika orang itu melakukan safar? Maka para ulama, wajar apabila menamakan sebuah perjalanan yang panjang dikatakan sebagai safar, yang dengannya akan teruji dan akan nampak karakter seseorang. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika memilih orang-orang yang akan dijadikan saksi atau akan dijadikan pegawai yang mengawasi Baitul Mal atau harta zakat atau yang lainnya yang nanti masuk ke Baitul Mal, maka di antara cara yang dilakukan untuk mengetahui karakter ini akan ditanya kepada sahabatnya, bagaimana si fulan? Akan didatangkan dua orang, kemudian ditanya bagaimana si fulan? Kalau dikatakan dia baik, maka dia akan bertanya, pernahkah kamu safar dengannya? Belum pernah, pergi kamu. Dia memerintahkan dicarikan orang yang pernah safar dengannya, sehingga dia mendapatkan orang yang pernah bersafar melakukan perjalanan panjang dengannya, maka akan ditanya tentang karakter keadaan orang ini. Karena dengan safar akan nampak keaslian orang ini. Ketika ada rekomendasi, maka orang ini akan diambil sebagai pegawainya yang menjaga atau mengawasi Baitul Mal. Ini yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga wajar apabila dikatakan atau beberapa ungkapan di kalangan para salaf, sebagaimana tadi dikatakan oleh Umar ibn Khattab, ketika memilih para pegawai dia akan melihat siapa kawannya yang pernah menyertainya di dalam perjalanan. Di antaranya Sadaqah bin Muhammad rahimahullahu taala, beliau berkata, "Inna as-safar mizanul qaum." Safar itu merupakan timbangan sebuah neraca, timbangan dari keadaan segolongan kaum. Dengannya akan diketahui bagaimana keadaan orang itu ataupun karakter orang itu. Apalagi kita mengingat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa safar itu dikatakan qat'atun minal adab, qat'ah, penghalang dari azab. Yang nanti dikatakan oleh para ulama bahwa qat'ah ini memiliki makna bagaimana seorang itu mengalami kesulitan, atau minimalnya orang yang muzafir tidak mendapatkan apa yang biasa dia dapatkan ketika dia dalam keadaan mukim, ketika dia bersama keluarganya, tetangganya, para sahabatnya. Ini minimalnya. Makanya ketika dikatakan qat'atun minal azab, akan nampak siapa yang penyabar, siapa yang kuat tawakalnya kepada Allah, siapa seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Karena sepanjang perjalanan akan kita lihat apakah dia pemalu. Bahkan kita bisa melihat bagaimana kebiasaan dan keseharian orang ini akan nampak ketika safar. Ini tentang kenapa pepergian yang panjang dikatakan safar. Baik, berikutnya tentang hukum safar. Dipilahkan oleh para ulama safar menjadi beberapa sifat. Yang pertama, memiliki hukum yang wajib. Memiliki hukum yang wajib. Dan kita semuanya bisa menjawab, kalau dikatakan apa safar yang wajib? Jawabannya apa? Menunaikan haji. Wajib. Harus ada safar. Tentunya bagi mereka yang mampu. Ketika sudah mampu, wajib untuk pergi. Keluar dari kampung halamannya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Demikian pula menunaikan umrah wajib. Menunaikan umrah wajib bagi mereka yang mampu. Ini safar yang wajib. Kemudian ada yang sifatnya mustahab. dalam kata lain sunnah, sangat dianjurkan karena keutamaan yang ada di dalamnya. Contohnya mengunjungi atau ziarah kawan-kawannya. Beda tentunya, mungkin kita sedikit memakai kata-kata ziarah sebagai kata kunjungan, walaupun yang biasa di lisan kita yaitu kata-kata silaturahmi. Walaupun asalnya kata-kata silaturahmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh seseorang terhadap kerabatnya yang dekat ataupun jauh. Ini silaturahmi yang memiliki terkaitan darah, sebagaimana yang dibahas secara panjang dengan penyebutan riwayat yang berkaitan tentang hukum salat rahmi sebagaimana dalam kitab Adabul Mufrad dan kitab-kitab yang lainnya. Ini salat rahmi. Adapun ziarah, seorang mengunjungi kawannya. Dan kita mengetahui bagaimana keutamaan orang yang mengunjungi kawannya. Subhanallah. Ketika mengunjungi kawannya dan tidak ada yang menjadi motivasi kecuali dia karena mengunjungi saudaranya fillah, di jalan Allah, karena Allah, bukan karena perkara yang lainnya, bukan karena dia adalah orang yang kaya, bukanlah karena kita membutuhkan apa yang ada pada dirinya, tetapi kita datang, kita kunjungi dia karena Allah memiliki keutamaan. Makanya tabadul ziarah, at-tabadul fi ziarah, saling bergantian untuk mengunjungi ziarah, sangat besar keutamaannya, sangat besar keutamaannya. Kemudian ada yang sifatnya, dan setiap tentunya kita bisa mendatangkan setiap antum apa yang dikatakan sebuah perjalanan yang sifatnya adalah safar. Kemudian berikutnya yaitu safar yang sifatnya mahzur. Ada yang mahzur, diperingatkan, ada sebuah peringatan. Dan mahzur ini bisa jadi hukumnya apa? Haram. Bisa jadi hukumnya apa? Haram. Apa yang safar yang haram ya kawan? Contohnya sangat banyak. Dia berangkat tentunya untuk melakukan perbuatan yang haram, tentunya dalam sebuah koridor itu benar-benar dikatakan sebagai perbuatan yang haram. Dan tentunya kita semuanya mengingat, kok kenapa dipilahkan ada safar yang di sana dikatakan safar yang haram? Karena nanti akan ada pembahasan. Apakah hukum-hukum safar berlaku bagi orang yang keluar dari rumahnya, melakukan perjalanan yang panjang, tetapi untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mencuri, untuk membunuh, na'udzubillah. Untuk berzina, na'udzubillah. Untuk melampiaskan hawa nafsunya. Apakah berlaku baginya hukum sebagai seorang yang musafir? Ini sebabnya. Maka dipilahkan ada hukum safar yang sifatnya adalah haram. Berikutnya, safar yang dikatakan hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Perkara yang mubah. Dan perkara yang mubah ini tentunya semuanya, sebagaimana yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada kalanya perkara yang mubah itu bisa menjadi amalan yang mendatangkan kebaikan ketika ada niat yang baik. Ketika ada niat yang baik. Orang yang keluar safar untuk berniaga. Orang yang safar untuk apa? Berniaga. Hukumnya mubah. Dari Jakarta, berangkat dia ke kota lainnya. Safar untuk berniaga, untuk berdagang. Hukumnya mubah, diperbolehkan. Tetapi ingat, sekiranya dia berangkat dan yang membekalinya untuk safar berniaga ini, dia ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari dunia yang akan dia cari, dan dia mengharap kepada Allah semoga apa yang dia dapatkan kelak akan menjadi kebaikan untuknya, yang akan menegakkan punggung kemuliaannya, punggung kehormatannya, dan yang paling utama untuk tegaknya agama pada dirinya, plus tentunya tegaknya agama untuk umat ini. Ketika ada niat seperti ini, maka yang mubah itu menjadi mulia. Yang mubah ini menjadi mulia. Dan perkara-perkara yang mubah akan menjadi baik tentunya ketika disifati atau dihiasi dengan niatan yang baik. Berikutnya, setelah kita mengenali empat bentuk hukum safar, yang pertama wajib dengan contohnya, kemudian mustahab dengan contohnya, kemudian yang haram, kemudian yang mubah, secara ringkas tentunya, kita tidak bahas secara menyeluruh satu persatu apa yang haram, apa yang wajib. Berikutnya, apa faedah dari safar? Apa yang kita akan dapatkan dari safar? Di antara faedah seseorang melakukan safar disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam diwannya, dalam puisinya, ada 5 faedah, 5 keuntungan dari orang-orang yang melakukan safar. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya, "Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula, wa safir fa fil aswari khamsu fawaid. Tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa 'ilmun wa adabun wa suhbatu majid." Ini antara faedah safar. Yang pertama, tafarruju hammin, yaitu seseorang dengan melakukan safar akan menghilangkan kepenatan. Akan menghilangkan kepenatan. Ada kalanya seorang itu dengan dia bepergian, dia melakukan safar, akan hilang atau akan berkurang apa yang ada kalanya menjadi beban dari urusan dunia, kemudian juga dari perkara-perkara yang ada kalanya membelit kehidupannya sehingga terasa sempit. Maka di antara THB-nya tentunya yaitu dengan melakukan safar. Tentunya ingat, kata-kata safar ini akan menjadi kebaikan, akan menghilangkan bagaimana himpitan yang ada ketika ada sifat-sifat yang baik dari safar itu. Sebagaimana orang yang safar melakukan umrah, subhanallah, bagaimana ketika dia merasakan hatinya seakan-akan, atau bahkan dia merasakan himpitan, merasakan kepenatan, merasakan keletihan. Ada kalanya seorang itu di suatu saat mendapatkan suasana tidak semangat. Maka safar. Safar dengan tentunya cara yang baik, di tempat yang baik, dengan tujuan yang baik. Tentunya di sana tadi bisa kita kembalikan, bisa jadi safar ini adalah safar yang mustahab. Ketika orang pernah melakukan umrah, kembali dia umrah. Kenapa? Untuk mendapatkan ketenangan, apalagi keutamaan daripada umrah. Atau paling tidak tentunya ketika dia keluar, ketika sifatnya atau hukumnya adalah mubah, dia menuju ke suatu tempat untuk refreshing, penyegaran. Pilih tempat yang terhormat, tempat yang baik. Tentunya di sana ada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, tafarruju ham, yaitu seorang bisa menyenangkan dirinya. Dan ini merupakan perkara yang baik tentunya, selama dalam koridor syar'i. Salah kalau seandainya seorang refreshing, tetapi benar secara nafsu. Dia bergembira, dia terus senyum, dia senang. Tapi sepulangnya dia akan bertambah beban itu. Bertambah penat dan bertambah letih. Bahkan akan menjadikan gundah gulana itu semakin kuat. Yaitu ketika dia safar ke tempat-tempat yang hanya mendatangkan dosa. Umumnya, mohon maaf, seorang pergi ke tempat atau ke negeri yang sebenarnya tidak diperkenankan. Dia ingin berwisata, tapi berwisata umumnya ke Thailand, berwisata ke negeri-negeri yang di sana ada kebebasan, kehidupan liberal, yang sama sekali tidak mengindahkan daripada agama. Maka nanti bisa jadi hukumnya menjadi haram. Asalnya mubah, tapi bisa menjadi haram. Makanya tadi kita sebutkan safar dengan beragam hukumnya, karena nanti akan membingkai bagaimana sifat safar itu. Maka kita ingat juga safar yang haram seumpamanya untuk contoh daripada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yaitu pergi ke negeri-negeri kafir. Pergi ke negeri-negeri kafir. Ini merupakan perkara yang tentunya secara syar'i diharamkan. Yang ingin berangkat ke negeri kafir memiliki syarat sebagaimana nanti yang akan kita sebutkan, dan ini merupakan konsep bagi ahlu sunnah, bagi kaum muslimin, bahwa berpergian ketika memang terpaksa untuk pergi ke negeri kafir harus memiliki sifat-sifat yang insyaallah nanti akan kita sampaikan. Baik, faedah yang berikutnya, waktisabu ma'isyah. Dia dengan melakukan safar, dia akan bisa mendapatkan tambahan bekal kehidupan. Artinya, ada kalanya seorang dia mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan atau mencari tambahan finansial. Mungkin karena keadaan kotanya demikian dan demikian, dari prinsip ekonomi atau dari perdagangan. Dia lihat ada suatu tempat yang di sana itu demikian dan demikian. Dia mengetahui dengan insting bisnisnya, dengan pengalamannya. Maka dia melakukan safar. Mungkin di sana ada peluang bagi saya. Dia melakukan safar. Dia lihat. Maka keuntungannya bagi orang yang seperti ini, dia akan tentunya mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Dan subhanallah, Allah ciptakan demikian. Allah ciptakan demikian. Dan demikian imbangnya. Ada orang yang menyatakan Jakarta sangat sulit untuk mencari ma'isha. Saya lihat di Palembang, saya lihat di Medan, saya lihat di Makassar, lebih mudah. Kemudian dibikin sebuah acara sebagaimana dilakukan oleh para salaf, dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dilakukan oleh para pedagang-pedagang dari kalangan para sahabat. Melihat mana daerah yang dilihat di sana ada lahan bisnis yang baik, dia safar. Dia lihat. Ada kalanya berangkat dalam keadaan kosong, tetapi pulang dalam keadaan apa? Masya Allah, mendapatkan keuntungan. Ini kelebihan safar. Apalagi kita bisa barter. Ada yang di tempat kita, tidak ada di tempat mereka. Ada yang di tempat mereka, tidak ada di tempat kita. Berjalan. Insting apa? Bisnis ya. Makanya usaha seperti juga membutuhkan kejelian. Yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Abdul Bar, Habibullah Ta'ala. Perkara ini membutuhkan kejelian dan kesungguh-sungguhan. Makanya sampai cerdiknya dan pandainya sahabat ini, dia berkata, kalau aku mau, laqallabtul hajara dhahaban, aku bisa rubah batu itu menjadi apa? Menjadi emas. Kenapa? Pandainya dia berniaga. Pandainya dia berniaga. Ada yang datang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kambing, pulang dengan berapa? 2 ekor kambing. Artinya seorang dengan apa yang Allah berikan, kemudian keanekaragaman daerah dengan apa yang Allah tentukannya, subhanallah, di sana ada ma'isha. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ilmun. Wah, ini masya Allah. Faedah yang ketiga, kita akan mendapatkan ilmu. Itu rehlah. Di sana ada alim fulan. Masya Allah. Coba dalam kehidupan antum, lakukan rehlah. Safar. Dan keberkahan. Safar ataupun rehlah untuk thalabul ilmi menakjubkan. Sekali waktu, coba antum kosongkan. Antum cuti. Rehlah. Ke alim fulan. Duduk di sana. Kita mencari ilmu. Kita bertanya dari apa yang tidak kita ketahui. Masya Allah. Rehlah untuk thalabul ilm. Paling tidak tentunya. Masya Allah. Dan ini merupakan hikmah. Bertebarannya para ulama. Bertebarannya orang-orang yang memiliki ilmu. Menjadi motivasi bagi kita untuk berkunjung kepada mereka. Apalagi tentunya keanekaragaman para ulama. Dari tingkatan ilmu. Masya Allah, di sana ilmu hadisnya sangat kuat. Masya Allah, tempat ini demikian dan demikian. Tempat ini sebagaimana kata Syekh Fulan, tempat ini memiliki istimewaan demikian. Tempat ini memiliki istimewaan demikian. Kita safar. Berikutnya adab. Dia akan bisa mendapatkan bekal apa yang dikatakan dengan adab. Pergaulan dia dengan banyak manusia, maka dia akan mengetahui bagaimana berinteraksi dengan mereka. Dan tentunya bagaimana kita kembali untuk mengemas apa yang kita dapatkan ini untuk sesuai dengan syar'i. Kita sampai ke daerah fulan, kita dapatkan fulan demikian, demikian, alangkah baiknya sifat lembut yang ada pada mereka. Tetapi tentunya langkah sempurnanya kelembutan itu apabila dibingkai dengan syar'i. Kita mendapatkan beragam karakter dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga biasa dalam lisan kita, kita contohkan, oh daerah fulan itu orangnya lembut. Oh orang Madinah demikian. Oh orang Mekah demikian. Karakter mereka. Masya Allah. Dan kita bisa belajar adab. Terutama ketika kita kunjungi orang-orang yang baik. Orang-orang yang saleh. Kemudian yang kelima, kita akan mendapatkan interaksi dari beragam manusia yang tentunya dengan syarat wasahbatu majidin, yaitu interaksi dengan beragam orang-orang yang mulia. Karena setiap daerah pasti di sana ada orang-orang yang mulia. Dan ketika orang ini baik, ketika dia safar, dia akan turun di tempat-tempat yang baik. Dia akan cari orang-orang yang termulia di tempat itu. Dia lihat. Masya Allah. Bertemu dengan orang-orang yang saleh. Bertemu dengan orang-orang yang baik. Ada sebuah kemuliaan. Ada sebuah kebaikan. Sebagaimana kita telah pelajari bagaimana keutamaan bersahabat dengan orang-orang yang baik. Keutamaan bersahabat dengan orang-orang yang baik. Makanya kembali lagi, orang ketika dia sering safar, itu banyak mengetahui kebiasaan yang bagi mereka dianggap mungkin, ini faedah yang keempat tadi, saya kembali, mungkin dianggap sebagai hal yang tercela. Bagi kita, mungkin bisa terbalik, itu adalah baik. Maka koridornya, selama tidak menyelisih syariah, apa salahnya untuk kita perhatikan? Apa salahnya? Jangan paksakan antum, kalau memang orang kita tidak suka dipegang kepalanya, antum sembari berjalan, ketika akan masuk ke depan, pegang apa? Kepalanya. Kemudian berdalih bahwa tidak ada larangannya dalam hadis. Saya lihat orang-orang di Mekah, kalau jalan apa? Sambil pegang kepala. Nah, tentunya ini kebiasaan bagi mereka. Bagi kita, memang kalau seandainya mereka tidak suka, atau bahkan bisa memancing emosi, jangan lakukan. Bahkan bisa jadi haram kita lakukan. Tatkala kita tahu bahwa si fulan, kalau kita pegang kepala dia akan marah. Jangan paksakan. Ada sebagian, ini kan biasa di Arab Saudi masuk, kemudian soft, pegang kepala, jangan. Mungkin juga pegang apa? Pegang leher, pegang janggut. Ya. Kalau orang Arab, kalau puncak marah, itu biasanya kita pegang apa? Kita pegang janggutnya. Masya Allah. Kalau kita pegang jagoknya marahnya seperti apa? Kalau kerupuk itu seperti dimasukkan ke dalam air melemas. Apalagi kita bilang Allahumma salli ala Muhammad. Itakillah. Astaghfirullah. Sambil pegang lehernya. Turun emosinya. Sebaliknya dengan kita. Saat emosi kita pegang apa? Lehernya. Mungkin akan naik. Nah seperti ini tentunya beragam. Beragam. Ada yang menganggap. Wah apa salahnya saya berbicara. Sambil berbicara meludah terus. Dikit-dikit. Tuh. Anggapan apa ketika dia kok seperti itu enggak sopan? Enggak ada dalilnya katanya. Sekian lama saya mengkaji atau saya belajar, saya ta'lim, enggak ada dalilnya. Saya lihat pula juga biasa seperti itu, jangan. Kalau memang itu sebuah adab yang kurang baik di suatu tempat, jangan lakukan. Tahan, tahan dirinya. Bukan sebuah kejelekan. Bahkan bisa jadi itu menambah kemuliaan kita. Baik, ini di antara faedah safar. Berikutnya, kalau dari faedah tentang safar, berikutnya tentang bahaya safar. Bahaya safar, suatu yang ada kalanya mendatangkan faedah, tapi juga pada sisi yang lainnya, pada waktu yang lainnya bisa mendatangkan madharat, Saya nukilkan dari Abdul Qadir, Abdul Qadir ibn Abil Fath. Di antara adrarus safar, di antara perkara-perkara yang jelek yang ada dalam safar, ketika berkarakter seperti berikut ini. Yang pertama, bersifat tadyi'u amwalin. Bersifat menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Biasanya orang yang tadyi', orang yang menyia-nyiakan, artinya tidak memperhatikan dari sisi yang mulia. Tapi sekiranya dia memiliki kemudahan, dan dia tunaikan apa yang menjadi haknya dia tunaikan, dia biasa untuk bersedekah. Dia biasa memperhatikan. Kemudian dia sisihkan hartanya untuk safar, masya Allah. Tapi kalau dia lakukan secara berlebihan, dalam keadaan keperluan yang lainnya yang bisa jadi lebih utama, ini bisa jadi perkara yang mubazir. Terlalu banyak apa? Safar. Tadyi' mal, yaitu menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta. Dan tentunya safar, masya Allah, satu safar membutuhkan bekal yang harus kita persiapkan. Tiket, ya, kalau zaman kita, kalau zaman dulu kendaraan, ya, tidak pakai tiket, langsung kendaraan atau jalan kaki. Kalau kita sekarang tiket, ya. Kemudian tempat tinggal di tempat tujuan kita membutuhkan untuk demikian. Kemudian makan. Kalau kita tahu tamu kita jangan lebih dari berapa hari? Ya, 3 hari, kecuali sahibul bait mengizinkan tentunya. Ini masya Allah. Jadi harus persiapkan. Dan tidak boleh marah kalau kita bertamu umpamanya setelah 3 hari diminta mohon maaf. Nih antum kalau bisa tinggal di tempat lain. Enggak perlu marah. Karena Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, kalau kalian disuruh pulang, farji'u, pulang. Jangan marah. Hadiah. Jangan bersuudzon. Maka persiapkan. Makanya ketika orang safar dengan dia persiapkan harta, ini masya Allah membutuhkan, safar itu membutuhkan persiapan finansial yang mencukupi. Terlalu dia sering. Dan juga tentunya melakukan safar yang adalah perkara-perkara yang tidak ada perlunya, ini menyia-nyiakan harta. Yang kedua, hamlu masyakkah. Memberatkan diri. Ada kalanya seseorang yang safar ketika dia tentunya tidak ada tujuan, apalagi yang sifatnya ikut-ikutan atau hanya sekedar mengisi waktu luang, sebenarnya di sana ada masyakkah, hamlu masyakkah. Dia telah memberatkan dirinya dengan sesuatu yang sebenarnya tenaganya, vitalitas yang ada pada dirinya bisa dialihkan pada perkara yang lainnya. Karena orang safar itu masya Allah membutuhkan tenaga. Membutuhkan tenaga. Ada kalanya dia sebagaimana tadi harus persiapan mungkin tambahan gizi. Suplemen dia siapkan. Masya Allah kalau suplemen ini digunakan untuk supaya dia fit, bisa mengikuti sholat malam atau sholat tarawih sepanjang malam, dia siapkan umpamanya madu yang asli umpamanya. Nah itu masya Allah. Nah ini sebenarnya orang yang safar memang masyakkah. Dia itu melakukan sesuatu yang berat. Yang ketiga, hammun. Di antara perkara yang jelek dari safar itu pasti ada kegelisahan. Akan ada kegelisahan. Di satu contoh saja, memang orang safar dia bawa tas, dia letakkan barangnya di tas, kegelisahan yang pertama muncul apa? Ketika akan safar, wah ini hilang gak ini? Nah, ada kalian sudah tidur, masya Allah, dia siapkan banget, ada kalian dompetnya di atas, bangun, ketika akan bayar, dibuka tasnya, hilang apa? Hilang dompetnya, masya Allah. Artinya apa? Orang safar gelisah, tidak tenang, bahkan barang sudah di bagasi, sudah dikasih apa namanya, dinaik pesawat, kemudian pakai tas, sudah pakai kunci pengaman, kemudian ada apa namanya, sudah diatur, hilang juga barang yang di dalamnya. Nah, Semakin pandai kita untuk memberikan keamanan kepada barang yang akan kita bawa, pencuri pun juga semakin pandai, masya Allah. Satu contoh dari apa yang dikatakan ada kegelisahan. Bapaknya juga mohon maaf, orang yang biasa buang air kecil bapaknya. Di rumah nyaman, dia mau buang air kecil tinggal ke belakang. Tinggal ke kamar, ke toilet. Tapi orang yang safar, hatta dia apalagi dalam keadaan safar, perjalanan umpamanya, di tengah perjalanan naik bus tidak ada toiletnya lagi, udah dalam keadaan gelisah, terus keadaan apa, susah. Nah, menginap di rumah orang juga demikian, ini kamar mandi cuma satu di belakang, sudah kebelet, kita ketok-ketok, ini orangnya masih tidur, saya belum bed, sudah gak kuat, gelisah dia. Nah, ini minimalnya, kalau di rumah nyaman. Nah, nyaman. Baik, yang kelima, yang keempat, wa'ankadun, kesulitan. Kalau dari kegelisahan, ini kesulitan. Orang yang pasti mengalami kondisi keadaan yang sifatnya menyulitkan, pasti dia akan mendapatkan kesulitan. Ada saja kesulitan itu, masya Allah, beragam. Apalagi di satu tempat umpamanya, ketika dia masuk atau dia ke luar negeri umpamanya, dia tahu persyaratannya, kemudian yang harus dia tempuh, yang harus dia jalani, kemudian bagaimana dan apa yang harus dia lakukan ketika berada di tempat itu. Banyak hal, apalagi ketika masuk ke negeri lain, kita tahu peraturan yang ada, yang menjadi kebiasaan bagi mereka, menyulitkan. Kalau di tempat kita umpamanya menyeberang jalan itu bebas semua, ya. Semua tempat jadi apa? Penyeberangan. Nah, mungkin di tempat di luar negeri, mungkin ketika kita nyebrang bukan pada tempatnya, bisa jadi kita mendapatkan kesulitan. Nah, apalagi sambil lari. Di beberapa negeri, ketika kita menyeberang lari, umpamanya mungkin dianggap menghina mereka, seakan-akan mereka tidak memiliki peradaban. Kenapa nyebrang harus lari? Binatang jalan pun kita hormati, kenapa kalian harus lari, umpamanya? Perkara yang menyulitkan bagi kita. Berarti kita berada di negeri kita, kita tahu karakternya. Nah, bukan karakter melanggar ya, dan biasa melanggar, bukan. Tapi kita tahu negeri kita, tahu keadaan tempat kita. Yang kelima, yang terakhir, dari Adrarus Safar, kata Abdul Qadir Ibn Abil Fath, wa furqatu man ahwa. Orang yang safar tidak bisa tentunya membawa semua keluarganya, sahabatnya, tetangganya, sehingga kita bisa senang bersama mereka. Artinya apa? Orang yang safar itu meninggalkan orang yang dia cintai. Meninggalkan yang dia cintai. Katakan dia membawa keluarganya, ada yang dekat dengan hatinya, dia punya sahabat, dia punya tetangga yang baik, masya Allah. Ini wa furqatu man ahwa, yang kelima. Oleh sebab itu wajar, dan dari sini kita bisa memahami akan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikatakan bahwasanya safar adalah qit'atun minal azab, bahwasanya safar itu merupakan qit'ah, seperti potongan-potongan, tahapan-tahapan yang seakan-akan semakin menyulitkan. Tentunya dengan kita memahami apa yang dikatakan adrarus safar, kita faham, oh ini yang dikatakan qit'atun minal azab. Memang orang safar senyaman apapun melelahkan. Nah, kita Jakarta Depok naik mobil macet tertahan 7 jam sampai rumah enggak terlalu lelah insyaallah. Tapi antum naik pesawat 7 jam, 8 jam sampai ke Jeddah. Subhanallah. Dari Jeddah sampai ke Jakarta 8 jam turun pesawat, masya Allah. Bahkan di pesawat kita sudah gundah gulana. Dalam keadaan masya Allah, ruangan AC, tidur kita tinggal rebahkan. Tapi gak nyaman. Walaupun di samping kita, istri kita, anak kita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya safar itu qit'atun minal adab. Baik. Poin pembahasan berikutnya, mengingat safar ini qit'atun minal adab, beragam kesulitan yang akan kita dapatkan, maka di dalam syariat kita, dan ini merupakan rahmat yang Allah berikan untuk umat ini. Hukum tersendiri bagi orang yang tengah melakukan safar. Apa hukum-hukum bagi orang yang safar dan apa yang harus dia lakukan? Maka di antaranya adalah berikut ini secara ringkas. Yang pertama, orang yang safar ada hukum baginya memendekkan salat, yaitu yang kita kenal dengan salat secara qasar. Salat secara qasar. Sebagaimana tentunya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 101, Allah berfirman, "Wa idza dharabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum ayyaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubiina." Allah ingatkan apabila kalian melakukan perjalanan di atas bumi ini, maka tidak mengapa bagi kalian antakusuru, untuk kalian mengqasar, memendekkan salat, in khiftum, apabila kalian takut, khawatir orang-orang kafir akan mengarahkan fitnah untuk kalian. Baik. Ini dalil dari Al-Quran tentang disyariatkannya bagi orang yang musafir melakukan salat secara qasar. Tentunya ini kita tidak bahas karena mengingat waktu ya. Nanti bagaimana hukumnya terlebih ringkasnya. Qasar itu memendekkan salat, dan yang dipendekkan salat yang jumlahnya berapa rakaat? 4 saja ya. Barakallahu fiik. 4 saja. Yang 4 menjadi 2, yang 3 menjadi 3 tetap. Jadi yang dikosor yaitu 4 menjadi 2. Adapun maghrib dan subuh tetap dilakukan sebagaimana sifat semula, yaitu 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Dan ayat ini mungkin kita bertanya, kan dikatakan tidak mengapa untuk dikosor sholat. Apabila kalian khawatir orang-orang kafir akan melakukan perkara yang fitnah, akan melakukan kezaliman untuk kalian. Maka dikatakan di dalam riwayat Ya'la ibn Umayyah, beliau berkata kepada Umar ibn Khattab, menanggapi firman Allah, falaysa alaikum junahun, tidak mengapa bagimu untuk mengqasar salat tatkala kalian khawatir orang-orang kafir itu akan mengganggu kalian. Kemudian dia berkata, faqad aminan nas, sekarang sudah aman. Sudah aman, orang tidak mengganggu lagi. Apakah tetap kita mengqasar salat? Aneh katanya. Apa jawaban Umar bin Khattab? Ajibtu mimma ajibta. Sebenarnya saya juga heran sebagaimana kamu heran. Tetapi aku telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, maka jawabannya shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqata. Jawabannya, kalau kita heran kok kenapa kan kita aman, jadi jawab pertanyaan kita sekarang sering, buat apa kita jemaah, buat apa kita kosong, aman kita di hotel, masya Allah ada security, ada semuanya, kan demikian. Berangkat pun naik apa? Naik pesawat, masya Allah. Kita sudah aman. Maka jawabannya adalah jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia menyatakan, ajib, saya heran oleh Rasulullah. Bukankah sekarang sudah aman? Maka dijawab oleh Rasulullah, bahwasanya qasar itu merupakan sedekah. Merupakan sedekah. Siapa yang bersedekah? Allah yang bersedekah. Untuk kalian, faqbalu sedekata. Maka terimalah sedekah Allah ini. Jangan memberatkan. Jangan memberatkan. Ada sebagian yang memberatkan. Orang tetap dimanapun dia sholat, masya Allah, dia menganggap gak afdol kalau sholat zuhur itu cuma berapa? 4 rakaat atau 2 rakaat. Saya mantep kalau sholatnya itu berapa? 4 rakaat. Ini takalluf. Bahkan yang rajih hukum tentang mengqasar salat adalah wajib. Kecuali dia mengikuti imam. Kalau dia mengikuti imam menjadi makmum, maka tetap sempurna dia mengikuti siapa? Imam. Jangan memutus salat karena kita beralasan saya qasar, imamnya akan bangun ke rakaat keempat, dia langsung assalamualaikum. La. Karena ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam untuk diikuti. Ini yang pertama, qasar. Saya tidak membahas khilaf dengan para ulama, tetapi saya simpulkan qasar memendekkan salat yang jumlahnya berapa? 4 menjadi 2. Dan wallahi hadirin, seakan-akan sepele tetapi banyak yang tidak mengetahui. Atau sudah ada yang mengetahui tapi tidak mengamalkan. Atau tidak tahu bagaimana mengamalkan. Bahkan ada kalanya sudah tahu atau tidak tahu dari beragam kondisi ditinggalkan sholat itu. Silahkan perhatikan yang berangkat umrah. Ketika datang waktu sholat subuh. Terutama ketika kepulangan dari mana? Dari Jeddah ke mana? Ke Indonesia. Kita lihat masya Allah. Sholat subuh kita lihat. Hampir gak ada yang sholat. Bahkan kalau seandainya memang subhanallah itu sholat zuhur dan sholat asar pun mereka gak paham. Ada kalanya mereka katanya nanti jamak dikumpulkan. Lebih afdal apabila kita kumpulkan sholatnya di Mekah atau di Madinah. Pahalanya kan banyak. Kalau di pesawat kita tempat gak ada air katanya. Kita gak bisa sempurna sholatnya. Gak mantap. Gak tumu'nina katanya. Nanti saja di Mekah atau di Madinah pahalanya berapa? Berlipat katanya. Masya Allah. Dia tinggalkan sholat. Lupa seakan-akan bahwasanya sholat itu kewajiban yang harus ditunaikan pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqut, ada waktunya. Tidak boleh untuk kita sia-siakan. Bahkan dalam peperangan pun dia boleh ditunda untuk melakukan sholat. Sampai masya Allah, karena kala ilmu yang kurang dan ini membutuhkan upaya dari setiap kita bagaimana kita mewarnai umat dengan ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk mereka. Masya Allah, kita duduk di samping kita pun dari perkara yang sederhana tidak tahu. Saya pikir apa? Subhanallah. Jadi pikir tayamum itu seperti apa? Gerakan pantomim wudu gitu. Yang mewakili dari gerakan wudu. Masya Allah. Ini umat. Bukan sebuah hal yang tidak terjadi. Kadang-kadang untuk tanya malu, akhirnya dia melakukan. Akhirnya memalukan dan memilukan. Dan menggelikan tentunya. Berkumurnya, masya Allah ya. Ya, seperti orang yang masya Allah ya ini. Baik. Ini safar. Yang kedua, al-jama' bainas salatain. Hukum bolehnya dia menjama' di antara dua salat. Hukum menjama' di antara dua salat. Dan tentunya jama' ada dua. Jama' taqdim yang dimajukan, salat asar dimajukan ke salat zuhur. Kalau ta'khir, salat zuhur diundurkan, dikumpulkan bersama sholat isya. Sholat maghrib diundurkan ke sholat isya. Atau sholat isya dimajukan ke sholat maghrib. Kalau subuh boleh dimajukan? Nah, tidak boleh dimajukan, tidak boleh diundurkan. Waktunya beda. Waktunya beda. Baik. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza a'jalahu as-sayr fi as-safar yu'akhiru al-maghrib hatta yajma'a bainahuma wa bainal isya. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertentu untuk bersegera melakukan perjalanan, maka beliau mengakhirkan salat maghrib ke salat isya. Ke salat isya. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtaala qabla an tazigh asy-syams akhara adh-dhuhr ila waqt al-'ashr thumma yajma'u bainahuma wa idza zaghat shalla adh-dhuhra thumma raqiba. Ini fiqh. Antum ingin safar, maka perhatikan sabda Nabi ini. Kata Nabi atau diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza irtaala ababla bliyau akan menaikkan atau akan safar sebelum matahari itu condong, artinya sebelum masuk waktu apa? Zuhur, safar jam 11 seumpamanya. Sudah masuk waktu zuhur? Secara umum belum tentunya. Secara umum belum. Maka akhara adh-dhuhr ila waqti al-'ashr, diundurkan waktu zuhur atau sholat zuhur ditunaikan pada waktu sholat apa? Asar. Kalau safarnya bahasa sederhananya jam 11 umpamanya, atau sebelum masuk waktu sholat zuhur. Tsumma yajma'u bainahuma, maka kemudian dikumpulkan dua sholat itu. Wa idza zaghat, apabila beliau safar setelah matahari condong atau setelah masuk waktu sholat zuhur, maka sholat zuhur thumma rakib, maka beliau melakukan sholat zuhur dan asar thumma rakib, kemudian melakukan perjalanan. Hanya bedanya yang harus dipilahkan, kalau dia menjamak sholat sebelum safar, maka dia sempurna sholatnya. Zuhur, asar. Sebelum kita safar, antum masih di Masjid Amwa, Masjid Al-Muhajirin wal-Ansar. Ya. Sebelum safar, antum ingin menjamak boleh. Tapi dengan syarat apa? Tidak boleh kasar. Tidak boleh kasar. Tidak boleh kasar. Empat rakaat, empat rakaat baru berangkat. Tapi kalau antum sudah berangkat, sudah safar, maka sholat apa? Diakhirkan, kemudian dijadikan sholat berapa? Dua rakaat. Ini bedanya. Sudah keluar atau belum? Baik. Yang ketiga. Di antara hukum bagi seorang musafir adalah diperbolehkannya untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Diperbolehkannya untuk berbuka di bulan Ramadan. Dan hal ini mafhum bagi kita tentunya dari firman Allah surah Al-Baqarah 184. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ ukhar. Maka barang siapa di antara kalian dalam keadaan maridhan, sakit, au ala safar atau dia safar, au ala safarin atau dia safar, maka hendaknya diganti pada hari-hari yang lainnya. Dan perincian tentang bagaimana sifatnya ini tentunya dibahas di dalam ahkamu as-siyam. Asal hukumnya diperbolehkan bagi orang yang musafir untuk berbuka. Bahkan menjadi makruh apabila dia berpuasa akan memberatkan atau kondisinya akan menjadikan dia semakin mengurangi atau bahkan dia berat tentunya. Ini menjadi makruh. Tapi kalau seandainya dia kuat, dia tahu kesehatannya fit, dan dia mampu dan tidak mengapa, tidak ada pengaruhnya, maka diperbolehkan baginya untuk apa? Untuk berpuasa. Baik. Kita tidak perincikan ya, insyaallah di akamu asyam. Yang keempat, hukum bagi orang yang musafir adalah tambahan waktu untuk mengusap apa? Khuf. Yaitu kalau kita sederhanakan dalam bahasa kita, kaos kaki yang terbuat dari apa? Kulit. Walaupun juga kaos kaki dari kain diperbolehkan untuk kita usap pada waktu musafir. Baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayamin wa layaliyahunna. Allah jadi dijadikan, ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari 3 malam bagi orang musafir, boleh mengusap. Boleh apa? Mengusap. Wa yawman wa lailah, 1 hari dan 1 malam lil muqim, kalau kita berada di tempat kita sendiri. Kita mukim. Pokoknya antum pakai kaos kaki dengan syarat antum masukkan, antum gunakan dalam keadaan apa? Sudah bersuci. Ingat, kalau antum ingin membasuh, 2 syarat. Syarat yang pertama, antum kenakan kaos kaki dalam keadaan antum sudah bersuci, sudah berwudu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang antum gunakan dari kaos kaki itu, kaos kaki yang tidak ada apa? Najisnya. Bersih dalam arti suci. Yang ketiga, ada tambahan sebagian para ulama, dia ketika mengenakannya tidak dalam keadaan apa? Atau di tengah dia menggunakannya ya, tidak terkena, kalau orang kita bilang, hadas besar atau junub ya. Artinya kalau kita junub, tentu kita butuh mandi, tentunya wajib apa? Wajib apa? Mandi. Baik. Terperincinya insyaallah di dalam masalah ahkam at-thahar. Satu sisi yang saya ingatkan, ini adalah rukhsah, mengusap. Kalau antum memakai dalam keadaan demikian, maka antum bepergian atau antum di rumah ada waktu 1 hari 1 malam, antum cukup mengusap di atasnya. Di atasnya. Ya. Bukan di bagian bawah. Nah, sebenarnya kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama dengan akal-akalan, maka yang berat untuk diusap itu mana? Bagian bawah. Karena yang kotor itu mana? Bawah. Tapi ternyata yang bentang itu usap bagian apa? Atas. Nah. Ini tentang membasuh khauf. Baik. Yang kelima, bagi orang musafir tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat Jum'ah. Tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat Jum'ah. Sebagaimana asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, dikatakan laisa lil musafiri Jum'ah. Tidak ada bagi seorang musafir kewajiban untuk melakukan sholat Jum'ah. Tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat Jum'ah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika musafir, beliau tidak melakukannya. Beliau tetap sholat dalam keadaan sebagai seorang musafir, sholat zuhur. Makanya kalau antum di Mina atau antum di Arafah pas hari Jumat, ada sholat Jumat? Ada sholat Jumat? Ada sholat Jumat? Tidak sholat Jumat. Siapa yang pernah, yang haji? Ada sholat Jumat? Tidak ada. Kenapa? Musafir asal hukumnya. Musafir. Tidak ada. Rasulullah pergi lagi, umpamanya pas wukuf di Arafah, pergi kemana? Ke Masjidil Haram untuk sholat apa? Jumat. Tidak ada. Juga tidak pula Rasulullah melakukan bersama para sahabat, ayo mumpung kita di sini, gak apa-apa kita sholat Jumat. Nah. Boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Kalau mengikuti sholat Jumat, apa nggak boleh? Boleh. Umpamanya dia pas berhenti, mau sholat nanggung. Atau mau tidak sholat, mungkin dia pikiran tidak enak. Dia pakai peci, pakai jubah, tapi dia di mobil. Dalam keadaan orang sholat Jumat, dia parkir di mobil umpamanya. Sudah dia sholat apa? Sholat Jumat, tidak mengapa. Hanya ada khilaf di kalangan para ulama, apakah boleh baginya menjamak sholat? Ada khilaf. Sebagian para ulama menyatakan tidak boleh. Sebagian para ulama menyatakan boleh. Karena illahnya, hukum sebabnya ada, yaitu safar. Selama illah itu ada, maka hukum tetap berlaku. Sebagaimana dalam kaidah, hukum itu berkaitan dengan illah. Tatkala ada, maka menjadi hukum tersendiri. Demikian pula ketika tidak ada, maka hukumnya tersendiri. Dan walaupun dia sholat Jum'ah, tetapi kalau dia musafir, maka tetap dia diperbolehkan mengambil hukum safar, yaitu menjamak sholat. Tentunya ada khilaf di kalangan para ulama, dan saya pribadi memilih pendapat sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hazm dan yang lainnya oleh para ulama, menyatakan bolehnya untuk menjamak sholat antara Jum'ah dengan asar. Sebagian para ulama tentunya melarang, dan tentunya antum bisa menelaah dan melihat tentunya, dan kembali kepada kemantapan antum, sejauh antum menelaah sesuai tentunya dengan kemampuan dan kapasitas antum. Baik, kewajiban atau perkara yang berikutnya, hukum musafir. Diperbolehkan bagi orang yang musafir untuk melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau kita tidak musafir, tidak boleh. Ah, saya ini takut terlambat. Kalau saya tidak sholat qobliyah sekarang, atau tidak sholat dua rakaat sebelum dzuhur, saya sampai masjid sudah apa? Sudah qomat momennya. Dia sembari menjalankan motornya atau mobilnya, dia sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak boleh. Nah, tapi kalau antum musafir boleh. Nah, antum musafir diperbolehkan sholat di atas rahilah, di atas kendaraan. Nah, dan ini sebenarnya dalam hadis tentunya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah melakukan sholat witir di atas kendaraannya, di atas untanya. Nah, unta tidak bisa berdiri tentunya. Artinya kita tidak mungkin berdiri di atas apa? Unta untuk rukuk dan sujud. Tapi ini boleh ketika kita dalam keadaan apa? Musafir. Tidak perlu dia turun untuk gelar tikar umpamanya, atau dia sholat di atas apa yang ada. Cukup baginya untuk sholat di atas kendaraan. Nah, ini yang harus kita ingat. Masya Allah. Apalagi orang yang musafir membutuhkan hubungan yang lebih kuat dengan Allah. Antum di atas bus, di atas mobil, antum sholat witir. Ketika khawatir umumnya masuk ke tempat tujuan, nanti sudah hawa masuk waktu sholat subuh, tidak mengapa. Nah, antum bawa mobil, antum terserah tentunya. Apalagi yang di belakang yang tidak membawa mobil, boleh untuk melakukan sholat sunnah di kendaraan. Hukum berikutnya, bagi orang yang musafir, tidak mengapa baginya untuk meninggalkan sholat-sholat sunnah, rawatib. Selain sholat sunnah fajar. Artinya kalau kita safar, boleh untuk tidak sholat qabliyah dan ba'diyah. Terutama pada waktu-waktu yang sifatnya mu'akkad. Sebelum zuhur, setelah zuhur. Setelah maghrib, setelah isya. Tapi kalau sebelum subuh, upayakan jangan ditinggalkan. Upayakan jangan ditinggalkan. Ya. Baik. Kalau salat subuh, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaganya. Dan dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga dua rakaat ketika dalam keadaan safar. Tentunya ini rukhsah yang harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya, dari perkara-perkara yang kita sebutkan yang disifati dengan rukhsah, keutamaan rukhsah yang Allah berikan kepada orang musafir, ini boleh dilakukan tentunya oleh musafir, tapi tentunya dengan syarat benar-benar dia sebagai seorang musafir. Bagaimana dia katakan musafir? Yang pertama, hendaknya safar yang dia tempuh memiliki jarak safar yang diperbolehkannya untuk melakukan rukhsah tersebut. Memang kalau kita melihat berapa jaraknya, kalau dalam silang pendapat para ulama ada 20 perkataan para ulama, ada 20 pendapat. Nah, pendapat yang paling banyak dipilih atau paling banyak beredar yaitu sekitar 84 kilo. Baik. Tapi saya lebih cenderung dari apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Dan yang lainnya, mereka memberikan arahan kepada kita jarak safar itu sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Apakah ketika pergi ke tempat ini sudah dikatakan apa? Safar. Dan tentunya memiliki ciri khas ketika itu dikatakan safar. Dia bersiap-siap bekal. Ya, dia bersiap-siap uang yang lebih dan yang lainnya. Ini kembalikan kepada kebiasaan. Karena tentunya ada sebagian orang 20 kilo sudah dikatakan safar. 20 kilo sudah dikatakan safar. Kalau kita ke puncak, sudah safar atau belum? Hah? Orang ke puncak itu tentunya, wah ini sudah persiapan katanya. Sudah persiapan. Nah. Baik, ini contohnya. Ini contohnya. Dari Jakarta ke puncak sudah masuk hukum apa? Safar. Baik. Kemudian dia melakukan atau mendapatkan hukum rukhsah ketika telah meninggalkan kampung halamannya. Artinya sudah mulai berpisah, maka berlaku baginya hukum apa? Safar. Umpamanya tiba-tiba baru 1 kilo atau 3 kilo antum masuk waktu sholat, boleh bagi antum untuk menyamak. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke sekitar Dhul Hulaifah dengan kota Madinah berapa kilo? Sekitar paling jauh 8 kilo ya. Paling jauh 8 kilo. Di sana Rasulullah sudah melakukan atau mengambil hukum rukhsah. Dan demikian pula ketika Rasulullah sampai ke daerah Quba, Rasulullah juga masih mengambil hukum rukhsah. Intinya sudah mufaraqah. Meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat tinggalnya, daerah tempat tinggalnya. Baik. Kemudian sebagian para ulama mensyaratkan safar yang dilakukan adalah safar yang sifatnya bukan safar kemaksiatan. Bukan safar untuk berbuat apa? Maksiat. Artinya mubah atau sunnah atau wajib. Tapi kalau madzur, kalau haram, tidak berhak baginya untuk mengambil hukum apa? Hukum safar. Baik. Dan ini pendapat sebagian para ulama tentunya. Ada pendapat yang lainnya, menyatakan tetap bagi orang yang melakukan perjalanan selama dia dalam makna safar, tetap diperbolehkan baginya untuk mengambil hukum apa? Hukum rukhsah atau hukum-hukum bagi orang yang musafir. Baik. Adapun yang membolehkan tentang safar walaupun dalam kemaksiatan ini diperbolehkan di antara para a'immatus salaf, yaitu al-Imam Abu Hanifah Al-Muzani, kemudian al-Imam Az-Za'i Al-Thawri dan Ibnu Hazm, membolehkan untuk tetap mengambil hukum rasah. Walaupun kalau kita katakan realitanya, orang yang berbuat maksiat sangat kecil untuk melakukan apa? Masya Allah. Wah, ini saya sebelum apa mencuri ini, nanti ini saya sudah masuk waktu isya, saya berangkatnya. Sudah saja jamak takdir, sangat jarang tentunya. Tapi bisa jadi dia sudah bermaksiat, dia bertobat di tengah perjalanan. Dia taubat di tengah jalan. Siapa tahu? Sudah pergi, Masya Allah, wisata ke Hollywood. Ini safar maksiat atau safar taat? Masya Allah. Safar nonton Piala Dunia, maksiat atau mubah? Ini pencinta bola. Masya Allah. Ke negeri kafir, haram hukumnya ke negeri kafir. Karena ke negeri kafir ada syaratnya. Ada keperluannya demikian dengan syarat-syarat yang ketat yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga tidak ada orang ke Brazil untuk nonton bola mendapatkan syarat-syarat yang diperlakukan oleh para ulama. Tapi qadarullah sampai sana taubat. Waduh, mamanya. Ternyata enggak boleh safar di negeri kafir. Tiket pulangnya tidak bisa diajukan, nunggu seminggu. Boleh baginya untuk menjamak? Boleh tentunya. Bahkan sekiranya memang dia melakukan kemaksiatan, sebagian para ulama seperti Ibnu Hazm Al-Auza'i dan Abu Hanifah Al-Muzani dan yang lainnya menyatakan boleh untuk mengambil hukum safar. Ya. Tapi kalau di tempat-tempat yang mubah, di negeri-negeri yang itu negeri kaum muslimin, dia wisata, mamanya mubah, dia jamak. Ya. Ke tempat-tempat yang tentunya dia melakukan dalam bahasa tadi, yaitu tafarrujuham, refreshing, itu diperbolehkan. Baik. Jadi ini bukan syarat yang disepakati, syarat yang di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Adab safar. Adab safar. Saya percepat ya. Bagi orang yang safar tentunya dia harus memperhatikan beberapa adab berikut ini. Adab yang dilalaikan, dilupakan dan kurang mendapatkan perhatian dari kita. Dan nanti mungkin ada ujian untuk antum ya. Antum sering safar, apa ada yang beliau sebutkan ini. Nah, agar persiapan nanti kita harus tahu. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita akan safar. Walaupun mungkin kita katakan itu sunnah, tapi kita orang musafir. Sehingga keutamaan musafir itu kita dapatkan, keutamaan safar kita dapatkan. Baik. Adab yang pertama, al-istikharah. Melakukan salat istikharah. Safar atau tidak, kita sholat. Kecuali safar yang wajib, kata para ulama, tidak perlu istikharah. Sudah masuk haji, sudah daftar, sudah mau berangkat, kemudian tiba-tiba dia bilang, berangkat atau tidak, ini haji. Ya. Ini namanya tidak perlu istikharah tentunya. Karena sudah jelas tentunya, berangkat haji kewajiban bagi dia. Tidak boleh, wah ini berangkat tidak, tidak boleh. Dia sudah, Masya Allah, daftar, bayar untuk umrah mamanya. Umrah, meeting. Ya, tidak perlu diadu ya. Nah, wajib berangkat, tinggalkan. Nah. Tapi dalam perkara yang sifatnya selain daripada itu, silalah. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat dua rakaat, sabda Nabi, "Falyarka raka'atain." Kemudian selesai sholat, dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakduruka biqadratika, sampai yang terakhir. Doa, sholat, istikharah. Siapa yang belum hafal? Siapa yang belum hafal? Jangan hanya istikharah pada waktu melamar ya, atau pada waktu mau menikah. Cocok enggak? Ah, istikharah lah ya. Kapan istikharah? Dulu waktu saya mau nikah, masya Allah. Dalam keadaan Rasul mengajarkan fi kulli syai, dalam segala sesuatu. Allah ingatkan dalam Al-Quran, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah itu dengan apa? Dengan sholat dan apa? Dengan sabar. Dengan sabar. Baik. Untuk meringkaskan dengan waktu. Yang ketiga, diingatkan adab. Hendaknya sebelum safar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melakukan perjalanan. Apalagi kita akan naik apa? Pesawat. Masya Allah. Orang naik pesawat itu di antara kondisi seperti orang mau dieksekusi kan. Nah, guru kita Syekh Abdurrahman Asy-Syibl rahimahullah taala sudah wafat. Beliau mengingatkan, sampai beliau wafat itu belum pernah naik pesawat. Setiap kita akan safar, beliau ingatkan, ittaqillah. Takutlah kamu dan kabar Allah. Banyak kalian taubat sebelum safar. Kenapa? Dikatakan oleh beliau, kalau orang kafir, musyrik, Quraisy di masa itu, semuanya Allah sebut dalam Al-Quran, kalau mereka safar di tengah lautan, apalagi ada badai, da'awallaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah. Dengan tulus mereka berdoa kepada Allah. Lupa kepada kesyirikan. Hanya mengharap pertolongan dari Allah. Supaya selamat. Nah, dalam keadaan kapalnya ini masih di mana? Di bumi, bisa berenang. Ada pelampung dan yang lainnya. Kemudian kata Syekh, famabalukum. Lalu bagaimana dengan pesawat terbang? Kalau burung Allah katakan, yang memang Allah takdirkan untuk terbang, Allah katakan, ma yamsikuhunna illa rahman, tidak ada yang menahannya kecuali Allah. Lalu bagaimana dengan besi yang hakikatnya kalau dilempar tidak sebagaimana burung? Kalau burung kita lempar apa? Terbang. Kalau besi kita lempar apa? Jatuh. Ini pesawat katanya. Ittaqillah, bertaubat kamu kepada Allah, wa bima fiha, apalagi dengan apa yang ada di dalamnya, minal mudhifat, dari pramugari yang pakaian demikian, kemudian para penumpang yang selonong, TV yang kalian lihat, acara film, wah, kemudian disebutkan, mana kalian tidak bisa mengingkari, bagaimana kalau kalian dimatikan di tempat itu, di mana kesempatan kalian untuk bertaubat, kata beliau. Subhanallah. Kalau sudah seperti itu, malas untuk berangkat. Ya. Nah, ini maka diingatkan bertobat. Kita nggak bisa mengingkari. Apalagi kita berada dalam pesawat ya, masya Allah. Lengkap. Apa yang kurang? Minuman khamr. Pesawat semuanya ada minuman keras. Ya, kecuali Saudi Airline ya. Maka dengar lah, masya Allah. Kita mau umroh, hidangan yang kita lihat pertama kali minumannya apa? Khamr. Nah. Subhanallah. Kita tidak bisa mengingkari. Belum lagi pemandangan-pemandangan yang lainnya. Allah al-musta'an. Taubat. Yang ketiga, upayakan qada'ud dain. Membayar utang. Nah, bayar utang. Jangan sampai Allah cabut kita. Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita safar dan belum membayar. Minimalnya kita sudah azam. Dan ada usaha untuk melunasi utang itu. Ada azam dan ada usaha untuk melunasi apa yang menjadi beban bagi kita. Yang keempat, kalau dia meninggalkan keluarganya, maka hendaknya dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan tercukupi. Ada nafkah yang ditinggalkan. Ada nafkah yang ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan semuanya dibawa pergi. Nah, hanya mengingat diri kita. Nah, mau safar, perhatikan. Ada yang dipersiapkan. Kita ingin pergi satu minggu, satu pekan, satu bulan. Sudah kita persiapkan. Ini untuk sekian bulan. Dipersiapkan. tahu istri kita agar tidak banyak keluar, kita persiapkan, kita penuhi kulkas kita ya dengan belanja umpamanya barakallahu fiik, kita belikan untuk anak kita apa yang dibutuhkan, berangkat dalam keadaan tenang. Ini nafkah untuk keluarga kita. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kafa bil mar'i isman ay yudhi'a man yaqul. Cukup dikatakan seorang itu dosa ketika dia menyanyiakan keluarganya. Dia safar, orang ketika ditinggal oleh suaminya, tentunya ditinggal oleh orang yang menaunginya, yang menjaganya, yang membelanya, yang mencukupinya dari kebutuhan duniawinya. Perhatikan. Yang kelima, adab safar adalah jangan pergi sendiri. Ini tentunya yang paling afdal. Jika mampu, bawa kawan. Nah, bahasa sederhananya tentunya banyak serigala di luar. Nah, banyak syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-raqib syaitan war-raqibani syaitan." Pergi sendiri. Masya Allah. Ada syaitan. Pergi berdua juga ada syaitan. Artinya, Masya Allah, syaitan ketika semakin atau ketika banyak perkara yang menggoda, ketika ada yang menyertai kita, akan lebih mudah bagi kita untuk menjaganya. Apalagi dia pesannya, ya sih, nanti kalau saya safar, saya lalai, tolong ingatkan. Nah, saya salah, tolong ingatkan. Tolong bantu saya, Masya Allah. Ini safar. Semakin jumlahnya banyak, maka tentunya akan semakin jauh. Baik, yang keenam, kita percepat. Kita titipkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa. Nah, ini yang mungkin saya coba tes ya. Kalau mau safar, apa yang kita baca? Masya Allah. Alangkah indahnya, Masya Allah, setelah istikharah, mantap kita safar. Istri kita melepas kita dengan baca, Masya Allah. Astaudi'ullahu dinak wa khawatima amalik. Astaudi'ullahu dinak wa amanatik wa khawatima amalik. Masya Allah. Seorang istri melepaskan suaminya demikian. Gantian suaminya mengucapkan doa dengan membaca apa? Apa? Astaudikumullah alladzi la tadhi'u wada'u. Saya titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan tersia-siakan titipannya. Nah, ini penting. Jadi seorang istri, seorang ayah melepas anaknya, atau seorang saudara melepas kawannya atau saudaranya, seorang sahabat melepaskan sahabatnya, kita lepaskan dia dengan doa safar, dan dia melepaskan kita juga dengan doa apa? Dengan doa safar. Masya Allah, ini penting, dan ini banyak yang ada kalanya dilupakan. Baik. Jadi ketika orang melepaskan, harus kita ingat, lepaskan dengan doa. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Dan orang yang musafir pun juga tidak lupa untuk mengucapkan doa. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Ayah melepaskan anaknya dengan doa seperti ini, dipegang anaknya, Masya Allah, barakallahu fiik, dicium kening anaknya yang akan berangkat, atau seorang anak mencium kening orang tuanya, atau mungkin dengan cara yang lainnya mencium tangannya atau yang menjadi biasa. Nah, dengan cara yang benar dititipkan kepada Allah sembari tentunya dengan doa sebagaimana yang biasa diajarkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya berpamitan. Taudhi' al-ahl, terkhususnya dan paling spesial kalau ingin safar orang tua. Orang tua kalau masih hidup, pamitan untuk mereka. Ada tetangga, kita pamitan ke tetangga kita. Apalagi tetangga memiliki hak yang demikian besar. Kita titipkan umpamanya, bahkan kita bisa titipkan mereka. Tolong kalau ada apa-apa, umpamanya ini dan itu, karena saya akan safar, masya Allah, tuh dia. Kemudian ke orang tua kita, pamitan. Ini penting, ini adab bagi orang yang safar. Berikutnya, yang keberapa? 7 ya. 8, membaca doa safar. Doa safar ini dibaca ketika sudah berada di atas kendaraan. Di atas motornya. Mudik lebaran, mau siap berangkat kemana? Maunya keluar kota, atau naik mobil, naik kereta. Sudah di atasnya, di pesawat. Kita baca doa ini. Doa safar. Gimana doa safar? Ini musafirin semuanya ini ya. Musafirin semuanya, apalagi santri. Enggak ada yang dari Depok, semuanya musafir. Nah. Apa doa safar? Yang hafal hanya apa ada kalanya pilot pesawat. Kalau pesawatnya Saudi ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa attaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa tu'anna ba'dah. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udhu bika min ka'abati min wa'ata'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Doa ditafsirkan oleh para ulama, masya Allah, sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Penggalan, setiap penggalan dari doa yang menakjubkan. Ini penting. Ini penting. Doa, safar. Kemudian yang ke-9, yang adab yang tentunya ini sebuah kesempurnaan atau kebaikan safar, paling utama safar dilakukan di hari Kamis. Safar dilakukan atau berangkat di hari Kamis. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan berangkat ke Tabuk, berangkat di hari apa? Kamis. Baik. Berikutnya, di tengah perjalanan hendaknya dia bertakbir ketika naik jalannya yang naik, dan ketika turun apa? Bertasbih. Nah, dan itu sering tentunya, apalagi kalau kita memperhatikan safar. Naik pesawat juga demikian. Naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stabil, kita banyak berzikir tentunya. Naik turun, membaca apa? Subhanallah, masya Allah. Berikutnya, memperbanyak doa di tengah perjalanan, yaitu pada waktu safar. Pada waktu safar. Sebenarnya dalam hadis, di antara waktu yang mustajab adalah doa yang dibaca oleh musafir tatkala dalam keadaan safar. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Yang terakhir dan masih banyak sebenarnya yang lainnya. Ketika dia musafir bersama rekan-rekannya, grup, maka hendaknya ada yang diangkat menjadi apa? Amir. Ada Amirus Safar. Amirus Safar ditaati tentunya selama dalam kebaikan. selama dalam kebaikan, sami'na wa ta'ana. Dan seorang amir bertanggung jawab. Ini sunnah yang banyak dilalaikan. Nah, bahkan diwajibkan oleh sebagian para ulama. Antum menjadi amir. Kita taat. Nah, jadi kritik terus ya, umumnya. Kadang-kadang seperti itu. Wah, gara-gara kamu milih kanan, ini kita salah jalan. Tidak. Salah sudah. Ingatkan dengan cara yang baik. Keberkahan ada pada ketaatan kepada amir. Nah, makanya pilih amir yang paling apa? Paling faham dan paling mengetahui. Dan tentunya lebih utama lagi memiliki ilmu sehingga bisa mengawasi mereka dengan cara yang baik. Baik, ini diantara perkara yang berkaitan dengan adabus safar. Dan sebenarnya banyak permasalahan yang berkaitan dengan safar mengingat waktu. Dan sekali semua yang kita isyaratkan ini hanya sekilas tentang safar. Sekilas tentang safar. Kurang lebihnya mohon maaf dan insyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.